wa'ala ri'lin, ketika beliau mendoakan atas kaum ri'l, Dakwan, Banu Lihyan dan Usayyah. Ini adalah kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah yang telah memerangi Allah dan Rasulnya, membunuh 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, fa anzalallahu ta'ala linabihi fil ladina kutilu ashaba bi'ri ma'unah Qur'anan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran berkenaan dengan 70 orang sahabat yang dibunuh ini di tempat yang namanya Bi'ru Ma'unah. Baik. Ayat yang kami baca kemudian dihapus, yang ayat itu adalah Balighu qawmana qallakina rabbana faradhi anna waradina anhu. Balighu qawmana, ya Allah, sampaikan kepada kaum kami, qallakina rabbana, bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami, faradhi anna, dan Allah telah meridai kami dan kami ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini dihapus dari Al-Quran, barakallahu fikum, sehingga tidak lagi dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail, qala haddathana Abdul Wahid, qala haddathana Asim al-Ahwal, qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anil qunuti fi sholati, faqala na'am, faqultu kana qabla ar-ruku'i aw ba'dah, qala qablahu, قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان يبعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh Asim al-Ahwal, muridnya, tentang kunut dalam salat. Faqala na'am, qultu kana qabla ar-ruku' aw ba'dahu, apakah sebelum ruku' doa ini atau setelahnya? Qala qablahu, sebelum ruku'. Qultu fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'dahu, sungguhnya fulan telah mengkhabarkan kepadaku dari engkau bahwa engkau mengatakan setelah ruku. Qala kadzabah, kata Anas, dia telah salah. Kadzabah biasa diartikan salah, biasa juga diartikan dusta. Barakallahu fikum. Inna ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku isyahra. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setelah taib ruku itu cuma satu bulan. Anau kana ba'athanasan yuqaluhumul qurra. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kaum yang mereka dia biasa disebut al-qurra, para penghafal Quran. Mereka mencari kayu bakar di siang hari untuk memenuhi hajatan-hajatan mereka. Dan di malam hari mereka banyak melakukan sholat, membaca Al-Quran. Jadi mereka dikatakan Al-Qurra. Mereka berjumlah 70 orang. Ila nasim dan musyrikin bainhum wa bain rasulillahi ahdun qibalahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang sahabat ini ke orang-orang musyrikin yang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perjanjian. Fadhahara ha'ulai alladhina kanu bainahum bain rasulillahi ahdun. Ternyata mereka mungkir, ternyata mereka membatalkan perjanjian itu dengan membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran yad'u alaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut, mendoakan kehancuran, kebinasaan atas kabilah-kabilah ini yang telah berkhianat. Baik. menggugurkan perjanjian. La haula wa quwwata illa billah. قال رحمه الله تعالى باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة كان في شوال سنة أربع. باب perang خندق atau perang أحزاب. Perang Khandaq, karena ini satu-satunya perang yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menggali parit. Dan yang sedianya digali untuk menghalangi pasukan musyrikin maju. Barakallahu fikum. Karena jumlah pasukan Ahzab ini sangat banyak, sekitar 2000 pasukan. Sementara kaum muslimin mulai dari bayi sampai kakek-kakek, perempuan dan laki-laki tidak sampai 10,000. Ya, ini pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan juga pasukan keseluruhan kaum muslimin, sangatlah sedikit. Memang tujuan mereka mengumpulkan sekian banyak pasukan dari berbagai macam kelompok-kelompok, makanya dikatakan ahzab, hizb-hizb banyak sekali barakallahu fikum, sehingga terkumpullah 10,000 pasukan yang pada saat itu dianggap sangat banyak di wilayah Arab. Pasukan sebanyak itu sudah sangat luar biasa. Baik, sementara kaum muslimin sangat sedikit. Memang rencananya mereka dengan terkumpulnya pasukan ini, kaum muslimin sekali sapu habis, tidak tertinggal kecuali nama saja. Ini dalam benak mereka. Allah SWT menghendaki lain. Ternyata kedatangan mereka dengan jumlah sekian terdengar oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk mengajak musyawar gerangan apa yang harus kita lakukan menghadapi pasukan ini, karena mau tidak mau barakallahu fikum mereka sudah berjalan antara kita ini, jadi harus melakukan taktik karena untuk menghadapi mereka jumlahnya sangat banyak barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya musyawarah apa gerangan. Maka ternyata Salman al-Farisi pada saat itu yang sudah masuk Islam mengusulkan, ya Rasulullah, kita gali parit saja. Toh juga tidak banyak, karena daerah sini ada pegunungan, tidak akan mungkin dilewati oleh pasukan parit. Demikian juga di daerah sini adalah perkebunan. Dan perkebunan itu bukan sama seperti kebun kita, cuma sekedar dari barakallahu fikum dibatasi dengan sekedar pohon seperti pembatas. Tidak, kebun di sana memang dibangun tembok sama mereka, tembok tanah 2 meter biasa. Haif, jenis-jenis haif, lupan zaman. Ini tidak akan mungkin juga dilewati karena itu pertimbangan formal. Dan setiap lahan itu dipakaikan tembok-tembok para pelaku. Tidak akan mungkin dilewati. Hanya di daerah tertentu yang mau tidak mau kalau mereka mau masuk ke mana ini sudah. Nah, inilah yang dimaksud masalah beliau. Lebarnya dan panjang kedalamannya sekian. Intinya, kuda tidak bisa melompat. Seandainya pun jatuh ke dalam tidak bisa naik. Sehingga barakallahu fikum, dari sebelah setelah sekian lama para sahabat di musim dingin, barakallahu fikum, makanan yang sangat sedikit, beliau dan para sahabatnya tetap menggali parit. Barakallahu fikum. Menggali parit sampai selesai barakallahu fikum penggalian itu, barulah datang pasukan Ahzab ini. Mereka langsung tercengang, tidak pernah terlintas di benak mereka bakal apa yang mereka hadapi. Mereka mau barakallahu bikum mendekat, tidak bisa barakallahu bikum, karena di seberang sana pasukan kaum muslimin. Siapa yang mencoba untuk mendekati khandak, maka dia akan dihujani panah barakallahu bikum. Sementara mereka pun tidak bisa menembus dari wilayah itu. Sampai sekian lama mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, sehingga muncul perselisihan di tengah mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka bersatu padahal mereka berpecah belah, bercerai-berai. Maka ujung-ujungnya mereka pun dihantam oleh angin yang sangat dingin, bertiup kencang, menerkembangkan perkemahan mereka barakallahu fikum, sehingga mereka harus pergi meninggalkan wilayah itu barakallahu fikum, lari pontang-panting meninggalkan tempat itu karena dingin yang sangat serta angin yang sangat kencang. Qala Musa bin Uqbah kanati Syawal sanata arba. Berkata Musa bin Uqbah bahwa kejadian perang Khandaq itu di bulan Syawal, di tahun ke-4 Hijriah. Di sini kata oleh Hafidh, ya'ni laha ismaini wa huwa kama qal, wal ahzabu jam'u hizb ay ta'ifa, kelompok. Hizb, kelompok-kelompok, taibah. Ahzab, fa'amma tasmiyatuha al-khandak, fali ajli al-khandak alladhi hufira hawla al-madinati bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun disebutnya sebagai khandak, karena perang itu dibuat parit memang di sekitar Madinah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kan alladhi asyara bidhalika Salman. Dan ternyata yang memberi isyarat untuk membuat parit adalah Salman al-Farisi. Fima dakara ashabul maghazi minhum Abu Ma'syar qala Salman di Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kunna bi Paris idza husirna khandaqna alaina. Kata Salman, ya Rasulullah, dulunya kami di Persia, kalau ada orang yang mengepung kami, maka kami pun membuat parit barakallahu fikum untuk barakallahu fikum menghalangi mereka. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihafril khandaqi hawla al-Madinah wa amila bihi bi nafsihi targhiban lil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menggali parit di sekitar Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terjun dalam penggalian itu untuk memberi semangat kaum muslimin. Fasara'u ila amalihi hatta faragu minhu. Maka mereka pun berlomba-lomba untuk melakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Wajal musyrikuna fahasaruhum, dan datang orang-orang musyrikin dan mengepung kaum muslimin. Wa ma tasmiyatuhal ahzab fal ijtima'i tawaif minal musyrikin ala harbil muslimin. Adapun dikatakan dia ahzab karena mereka telah berkumpul dari sekian banyak kelompok-kelompok dari kalangan kaum muslimin, musyrikin, untuk memerangi kaum muslimin. Hum Quraisy wa Ghatafan wa Yahud wa man tabi'ahum, yaitu mereka adalah orang Quraisy, Ghatafan, bahkan orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah kecil yang lainnya yang mengikutinya. Maka dan sallallahu taala fi hadhil qissati sadra surat al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an mengisahkan tentang kisah ini di awal surat Al-Ahzab. Wa dzakara Musa bin Uqbah fil maghazi qala kharaja Hayy bin Akhtab ba'da qatli Bani Nadir ila Makkata yuharridu Quraisyan ala harbi Rasulillah. Dikatakan oleh Uqbah, Musa bin Uqbah, dalam kitab Al-Maghazi, bahwa awal asal munculnya Ahzab ini, bahwa Huyay bin Akhtab ba'da qatli Bani Nadir, Huyay bin Akhtab setelah dibunuhnya Bani Nadir di setelah dibunuhnya Bani Nadir, berangkat Huyay bin Akhtab menuju Makkah. Dia yang memprovokasi. Yuharridu Quraisyan ala harbi Rasulillah. Dia yang memprovokasi. Dia yang menyemangati, dia yang memanas-manasi barakallahu fikum, orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Kinana bin Ar-Rabi' ibn Abi Al-Huqaiq yas'a fi Bani Ghatafan. Demikian juga Kinana bin Rabi' ibn Abi Al-Huqaiq berangkat ke Ghatafan, yahudduhum ala qitali Rasulillah, menyokong mereka, mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anna lahum nisfa thamari Khaibar. Semua dari Yahudi. Baik. Otaknya Yahudi, barakallahu fikum, sehingga terkumpul ahzab sekian luar biasa dengan cara memberikan ini, memberikan apa, memberikan hadiah-hadiah. Fa'ajabahu Uyayna bin Hisan ibn Hudzaifah ibn Badr al-Fazari ila dhalika wa katabu ila hulafaihim min Bani Asad. Fa'akbala ilaihim Talha ibn Khuwailid iman ata'ahu. Dan juga dikirim utusan-utusan ke kabilah-kabilah kecil yang barakallahu fikum, yang menyepakati mereka ini. Wa kharaja Abu Sufyan ibn Harb bi Quraisy fa anzalu bi Marri Dhahran. Faja'ahum min ajabahu, faja'abahum man ajabahum. Kemudian juga Abu Sufyan mengajak orang Quraisy dan dia pun keluar sampai ke daerah Marri Dhahran, dan ternyata diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya dari Bani Sulaim, dari Bani Salim. Madadallahum fasaru fi jam'in 'adzim, sehingga terkumpullah pasukan yang sangat banyak. Fahumul ladina sammahumullahu ta'ala al-ahzab. Mereka-mereka inilah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahzab. Wa dhakara Ibn Ishaq bi isnadihi anna iddatahum asyarat alaf. Disebutkan oleh Ibn Ishaq bahwa jumlah mereka sekitar 10,000 pasukan. Baik. Qala wa kana al-muslimuna 3,000. Sementara kaum muslimin cuma 3,000. Baik. 3,000 bukan pasukan perang, 3,000 barakallahu fikum. Wa qila kana al-musyrikuna 4,000 wal muslimuna nahwa 1,000. Wa dhakara Musa ibn Uqba anna muddat al-hisar kanat 20 yawma. Disebutkan, boleh disebutkan juga bahwa dari tempo pengepungan itu sekitar 20 hari. 20 hari pasukan Ahzab ini mengepung, barakallahu fikum. Wa lam yakun bainahum qitalun illa muramatun bin nabli wal hijara. Tidak ada terjadi peperangan duel kecuali saling memanah saja. Memanah antara satu dengan yang lainnya dan saling melempar batu. Usbah bin Sa'ad bin Mu'ad bisahmin fakana sababu mautihi kama sayati. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad terkena anak panah pada saat itu. Baik, dan itulah menjadi sebab kematiannya. Wa dzakarahul Maghazi bisababi taib sababu rahilihim wa anna Na'im bin Mas'ud al-Asja'i alqa bainahum al-fitnata fa ikhtalafu. Dan ada juga yang menyatakan bahwa sebab mereka bubar dari situ bahwa Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i alqa bainahum al-fitnah. Seorang di antara mereka, Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, yang membuat fitnah di antara mereka, membuat gaduh sehingga mereka saling mencurigai, saling barakallahu fikum, tidak lagi menghargai. Faktalapu, maka mereka berselisih. Wadhalika bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bidhalika. Tsumma arsalallahu ilaihim riha fatafarraqu. Ini ketika dia masuk Islam, barakallahu fikum, dan dia barakallahu fikum yang membuat agar supaya persatuan mereka, sementara belum ada orang yang mengetahui tentang keislamannya, barakallahu fikum, sehingga dia masih dipercaya, sehingga terjadilah pertikaian ini. Baik. Thumma arsalallahu alaihi murriha fatafarraqu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka angin yang sangat kencang sehingga mereka pun bubar. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan kaum muslimin dari peperangan, tidak terjadi peperangan. Baik. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضهم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari anna Nabi SAW aradahu yawma Uhud wa huwa ibnu 14 sana falam yujisu. Bahwa Nabi SAW lihat Ibnu Umar pada saat dia pengen ikut perang Uhud ternyata umurnya baru 14 tahun, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut perang. Dan ketika di tahun berikutnya dia sudah berumur 15 tahun di perang Khandaq, maka beliau pun mengizinkannya. Qala rahimallahu taala haddatsani Qutaibah qala haddatsana Abdul Aziz عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata سهل بن سعد kami bersama dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم di khandak di parit untuk menggali. Barakallahu fikum. Wa hum yahfirun. Para sahabat semuanya menggali, wa nahnu nanqulu turaba ala aktadina. Dan kami pun mengangkat mengangkat tanah di pundak-pundak kami atau punggung-punggung kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka ampunilah untuk orang muhajirin dan orang-orang ansar. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة فلم يكن لهم عبيدا يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للمهاجر والأنصار فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. رسول الله صلى الله عليه وسلم keluar ke khandak karena di luar kota. فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة, maka Rasulullah SAW mendapati orang-orang muhajirin dan ansar lagi menggari parit di pagi hari yang sangat dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dhalika lahum, mereka tidak memiliki hamba-hamba sahaya yang bisa mereka perintah untuk menggali parit, sehingga mereka yang harus mengerjakannya sendiri. Falam mara'ama bihim minan nasabi wal ju', maka ketika Rasulullah SAW melihat pada para sahabatnya rasa capek dan lapar, qala Allahumma innal aisha aishul akhirah, ya Allah, sungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, maka ampunilah untuk orang-orang ansar dan muhajirah. Faqalu, maka para sahabat pun mengatakan nahnu alladhina bayau muhammadan, sungguhnya kamilah yang membaiat Muhammad alal jihadi ma baqina abada, untuk tetap jihad selama kami masih ada. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون para muhajirin dan ansar menggali parit di sekitar Madinah sambil mereka melantunkan bait syair. Mereka mengatakan nahnu alladziina baa'a Muhammadan al-islami ma baqina abada. Kami lah yang membaiat Muhammad atas Islam selama kami hidup. Qala yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yujibuhum wa huwa yujibuhum, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjawab mereka sahabat ini, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah tabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berkatilah, berikanlah keberkahan kepada orang-orang ansar dan orang-orang muhajirah. Qala yu'tawna bimil'i kafim minasya'ir fayusna'u lahum bi'ihalatin sakhina tudaw baina yadayil qawmi wal qawmu jia'un wahiyya basyi'atun fil halqi wal harihun muntin. Baik, qala yu'tawna bimil'i kafim minasya'ir, mereka pun diberi. Baik, mil'i kaf, setiap orang diberikan jatah bimil'i kaf segenggam dari syair, dari gandum. Fayudau lahum bi'ihalatin sanikhatin tudau baina yadayil qawm, kemudian diletakkan di hadapan mereka. Taib, ai yutbah bi halatin ai alhamzah adduhun alladhi yu'ta ya'tadimu bihi sawa'un kana zaitan aw samnan aw shahman. Barakallahu bikum. Kemudian diberikan untuk mereka barakallahu bikum semacam idam. Idam ini kalau kita makan roti ada temannya roti, barakallahu bikum. Kalau mereka biasanya dari susu, dari keju, dari barakallahu bikum kacang-kacangan atau dari minyak, barakallahu bikum, sebagai temannya roti. Taib. Wal qawmu jia'un wa hiya basyi'atun. Sementara kaum itu orang-orang lapar dan makanan ini bukan makanan yang barakallahu bikum, makanan yang makanan yang sedap. Basyi'ah itu sudah kurang enak dipandang dan rasanya pun sudah tidak, bahkan di sini katakan rihu muntina, sudah bau busuk. Karena sudah lamanya ini barakallahu fikum barang, barang ini sudah lama. Baik. Barang ini sudah lama. Demikian musim paceklik, dingin sangat. Barakallahu fikum. Di awal-awal Islam demikian keadaannya, barakallahu fikum. Sangat menyedihkan. Semua serba kekurangan. Qala rahimahullahu taala hadatsana Khallal bin Yahya qala hadatsana Abdul Wahid bin Umayyah ibnu Amin Aiman afwan ibnu Aiman an abihi qala atitu Jabiran radhiyallahu anhu fa qala inna yawmal khandaqi nahbiru fa aradat kaidatan shadidah fa ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala hadhihi kudiyatun shadidah. فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر. أتيت جابرا aku mendatangi Jabir radhiyallahu anhu faqala inna yawmal khandaq, sesungguhnya kami dulunya di perang Khandaq ketika menggali parit. Nahfiru fa'aradat kudiyatun syadidah, kami lagi menggali parit, ternyata ada yang menghalangi kami berupa batu yang sangat keras. Faja'un Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalu, mereka sahabat para mendatangi Rasulullah dan mengatakan hadhi kudiyatun aradatil khandaq. Ya Rasulullah, ada batu sangat keras yang menghalangi kami untuk menggali parit. Faqala ana nazil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya akan turun. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam keadaan perutnya diikat dengan batu. Walabithna thalathata ayyamin la naduku dawaqan. Kami menggali parit selama 3 hari tidak memakan makanan. Ya barakallahu. Nah, kita ini setiap hari makan-makan enak, masya Allah. Minimal lumayan. Baik. Fa'akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala fadaraba fil kudiyah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil mi'wal, semacam gudam, barakallahu bikum. Baik, kemudian beliau memukul batu tersebut. Fa'ada kathiban ahyala wa ahyam. Maka hancurlah batu itu. Faqultu ya Rasulullah, idan li ila al-bait. Maka Jabir pun mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk kembali ke rumah. Faqultu limraati, tentu diizinkan Rasulullah. Sesampainya di rumah, karena Jabir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sudah sampai mengikat batu di perut beliau untuk mengganjal perut. Raitu Rasulullah, aku mengatakan kepada istriku, raitu Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma kana fi dzalika sabrun fa indaka syai'. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kita tidak bisa lagi bersabar melihat kondisi itu. Ada pada Rasulullah sallallahu beliau sudah kelaparan. Fa indaki syai', adakah sesuatu yang engkau miliki? Faqalat indi sya'irun wa anaq. Baik. Maka sang istri pun mengatakan, aku memiliki sedikit gandum dan satu ekor anak kambing. Pada bahtul anaka, maka aku pun menyembelih kambing itu. Wa tahanati sya'ir, dan sang istri pun menumbuk gandum. Hatta ja'alaha ja'alna lahma bil burmah. Sampai kami pun baik menjadikan daging-daging itu dimasak di atas tungku. Tumaji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ajinu qad inkasara. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara taip adonan sudah pecah, sudah mengembang. Barakallahu fikum. Wal burmatu baina athafiyya qad kadat an tandaj. Dan burmah ini apa namanya? Panci ini sudah berada di atas tungku yang sebentar lagi akan masak. Apalagi yang dimasak ini cuma anak kambing. Anak kambing kan sangat mudah, begitu masak langsung empuk. Beda dengan barakallahu fikum kambing tua. Dalam kondisi seperti itu aku sudah berangkat menuju Rasulullah. Fakultu tu'aimun li fakum anta ya Rasulullah warajulun awrajulani qala kam hu. Taib. Fadakartu lahu. Maka aku pun membisik atau berbicara sedikit ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berangkatlah engkau ya Rasulullah bersama satu orang atau dua orang bersama dengan engkau untuk ada sedikit makanan yang aku persiapkan untuk engkau. Qala kam hu. Berapa makanan yang engkau persiapkan itu? Aku sebutkan. Taib. Aku punya seekor anak kambing dan sedikit gandum. Faqala katsirun thayyib. Kata Rasulullah SAW, itu sangat banyak. Katsirun thayyib, dan bagus. Qala kulliyah laha la tanzi'il burmata wa la tuhabbiz walal khubza minat tanuri hatta ati. Baik. Pulang kau cepat dan sampaikan kepada istrimu, jangan turunkan panci dari tungku dan jangan turunkan khubza dari tanur, dari apa namanya pembakaran, sampai aku yang datang. Faqala qumu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang seluruh sahabat yang ada pada saat itu di khandaq, qumu. Faqamal muhajiruna wal ansar, maka semuanya pun berdiri, muhajirun ansar. Falamma dakhala ala imraatihi qala waihaki ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar wa man ma'ahum. Kasihan, telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama muhajirin wal ansar, bersama siapa saja yang ada pada saat itu. Qalat hal sa'alaka? Qultu na'am. Aku, sang istri, bertanya kepada Jabir, apakah engkau ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makan yang kita persiapkan ini? Jangan-jangan bikin malu nantinya barakallahu fik, orang sudah banyak datang, makanan tidak cukup. Terkadang tiap acara, terkadang merasa pemilik acara merasa malu barakallahu fikum. Baik. Seperti barakallahu fikum penipuan yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap pemilik acara, sudah dibayar cateringnya, acaranya sudah dimulai, makanan ditunggu-tunggu, tidak ada itu makanan. Barakallahu fikum. Sementara orang datang ke sana untuk makan, kan demikian. La haula illa billah. Asalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu na'am. Iya. Faqala udkhulu wa la tadaghatu. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masuklah kalian dan jangan kalian berdesak-desakan. Baik, jangan kalian terlalu barakallahu fikum. Berlomba-lomba. Baik. Santai saja, tenang saja walaupun lapar. Baik. Membiasakan diri antri. Apalagi kita barakallahu fikum, jangan seperti orang kelaparan karena kita ini sudah biasa makan enak barakallahu fikum. Insyaallah ada undangan ini. Baik, barakallahu fikum. Diterapkan insyaallah enggak habis. Cuma terkadang ini barakallahu fikum, rasa lapar ini terkadang menghantui. Khawatir tidak dapat jatah, padahal banyak. Baik. Karena biasanya pemilik hajatan itu menyediakan bahkan lebih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian bersesak-sesakan, jangan kalian. Baik. Tenang saja. Faja'ala yaksirul khubza wa yaja'alu alaihi lahma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan, ambil roti, ambil daging. Roti daging, roti daging, roti daging, roti daging. Wa yukhammirul burmata wat tanura idza akhadha minhu. Baik. Yukhammirul burmata wat tanura idza akhadha minhu. Beliau menutup burma dan tanur ketika beliau mengambil. Wa yuqarribu ila ashabihi tsumma yanzi'. Kemudian mengambil lagi, mengambil lagi. Sukan lagi, ngambil lagi. Falam yazal yaksirul khubza wa yaghriqu wa yaghripu hatta syabi'u wa baqiya baqiya. Tetap beliau motong-motong roti, kemudian memberi, mengisi daging hatta syabi'u, sampai mereka semua sahabat kenyang. Wa baqiya baqiya, dan tetap tertinggal sisa. Baik. Qala kuli hadza wa ahdi fa innan nasa asabatuhumul majaa'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah ini dan hadiahkanlah kepada orang-orang. Karena hari ini adalah hari yang orang-orang tertimpa rasa lapar. Barakallahu fikum. Memberi makan itu adalah tuntunan syariat kita barakallahu fikum. Hatta tidak ada acara-acara, apalagi kalau ada walimahan tentunya kan barakallahu fikum. Baik. Hatta tidak ada momen-momen tertentu, tidak mengapa kita membuat makanan kemudian kita mengundang orang-orang untuk memakannya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, wa'at'imu ta'am ta'abshus salam wa'at'imu ta'am wa'sallu billayli wa'nasu niyam tadukhul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, tebarkan salam, abshus salam, wa'at'imu ta'am, memberikanlah. Baik, hendaknya kalian memberi makan orang-orang. Baik. Wa sallu billaili wa an-nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari sementara orang-orang lagi masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Barakallahu fikum. Ini yang biasa disebut dengan hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Baik, karena Al-Quran ini, agama kita ini sangat sempurna barakallahu fi, mengatur semua aspek kehidupan kita. Mengatur kehidupan kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat kita, dengan orang yang di luar agama kita, dengan orang kafir barakallahu fikum. Pemerintah kita, penguasa kita, diatur semuanya. perdagangan kita, usaha kita, semuanya diatur di dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Sehingga agama ini sangat, masya Allah, sangat sempurna, sangat luar biasa, sangat indah. Baik. Istrinya Jabir di sini katakan ismuha Suhailah. Baik. Istrinya Jabir namanya Suhailah. Tayib di sini katakan riwayat yang lain. Qalat hal sa'alaki qala na'am faqala udkhulu fi hadha siyak ikhtisar wa bayanuhu fi riwayat Yunus. Keterangan lebih lanjut di riwayat yang lain. Qala falakitu min al haya ma la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla. Aku pun merasa malu sangat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Makanan yang dipersiapkan hanya untuk 3 orang. Sementara yang datang ini entah berapa orang banyaknya, barakallahu fikum. Dan semuanya orang lapar. Bukan orang yang kenyang dari rumah atau setengah kenyang dari rumah. Wa qul ja'al khalqu ala sha'im min sya'irin wa anaq. Sekian banyak orang datang hanya sekedar untuk membagi-bagi satu genggam, satu bar, kalau bahasanya kita satu kilo atau satu liter atau berapa kilo untuk dimakan berapa orang saja, dan satu ekor kambing, kambing kecil, bukan kambing besar, kambing kecil, anak itu anak kambing yang memang biasanya dipersiapkan untuk tamu. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal tu alam ra'ati akulu tib itu deh tu. Maka aku pun masuk ke istriku sambil mengatakan, hari ini aku akan ibtadha, yakni terbongkar, yakni aku akan merasa malu sekali ini hari ini. Betapa tidak semua orang datang ke sini, barakallahu fikum, sementara makanan sangat sedikit. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil handaki ajma'in. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sini dan seluruh orang-orang yang dari handak. Faqalat hal kana sa'alaka kam ta'amuka. Sang istri pun dengan tenangnya, barakallahu fikum, istri salihah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan berapa makanan yang kau persiapkan? Qultu na'am. Baik. Iya, aku sudah sampaikan bahwa makanan kita cuma cukup untuk 3 orang. Faqalat Allah wa rasuluhu alam. Coba masya Allah, istri salihah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak panik. Barakallahu fikum. Allah yang lebih mengetahuinya dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Wa nahnu qad akhbarnahu bima 'indana. Baik. Kita kan sudah memberitahukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jumlah makanan kita cuma sekian dan sekian. Berarti ada yang lain. Barakallahu fikum. Rasulullah mengundang semuanya. Baik. Berarti bukan cuma ini yang akan dimakan oleh mereka. Baik. Taib, kushifat anni ghamman syadida. Taib, kushifat anni ghamman syadida. Maka tersingkaplah dari aku apa? Rasa gundah gulana yang sangat. Ya, ini sudah hilang. Dengan itu semuanya. Ini bagaimana seorang istri memberikan apa? Taib, memberikan rasa tenang kepada sang suami jika sekiranya, barakallahu fikum, ada terjadi sesuatu. Bukan justru menakut-nakuti atau memanas-manasi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sehingga semakin panik. Hendaknya saling memberikan ketenangan. Kalau yang takut sang istri, sang suami memberikan ketenangan, dan kebalikannya juga demikian. Baik. Masya Allah. Di sini juga anna Jabiran awsaha lama zarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tukallimhu. Tayyib. Anna Jabiran awsaha lama zarahum Rasulullah sallam alla tukallimhu falamma arada Rasulullah sallam al-insirafa nadahu nadathu ya Rasulullah salli alayya wa ala zaujati zauji. Tidak mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara pada saat kejadian ini. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi meninggalkan tempat itu setelah selesai semuanya makan, taib, maka istri Jabir pun mengatakan, ya Rasulullah salli alaiya wa ala zauji, ya Rasulullah doakanlah atas untuk aku dan untuk istri suamiku. Faqala salli alaika Allahu ala zaujiki, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berselawat atas engkau dan istrimu, suamimu. Fa'atabaha Jabir faqalat lahu akunta tadhunnu anna allaha yuridu rasulahu baiti thumma yakhruju wa la as'aluhu du'a. Kemudian sang suami yakni Jabir radhiyallahu taala mengatakan kepada istrinya, kenapa engkau mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian sang istri mengatakan, apakah engkau menyangka bahwa Allah subhanahu wa taala mendatangkan rasulnya ke rumah kemudian dia keluar tanpa aku meminta doa? Taib, agar supaya beliau mendoakan aku. Taib. Masya Allah. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberitakan bahwa yang dipersiapkan oleh Jabir cuma sedikit gandum dan seekor anak kambing kecil. Taib. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memanggil para sahabatnya satu khandak, semuanya hadir. Dan juga di sini pendapat apa namanya, barakallahu fikum, ada pemberitahuan ada adab. Adab makan, barakallahu fikum, la tadaghatu ila tazdahimu. Baik, jangan kalian berdesak-desakan ketika kalian makan atau mengambil makanan. Baik, biarkan saudara Anda memilih makanan dia sukai, kemudian dia keluar, kemudian sebagiannya lagi masuk, kemudian keluar, sebagian lagi masuk, kemudian keluar, barakallahu fikum. Baik, agar supaya bisa enak, nyaman, tidak terjadi senggol menyenggol atau tertumpah, barakallahu fikum. Baik, kita cukup sampai sini, barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.